Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Malik rahimahullah terkenal pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tegas terhadap orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Imam Malik rahimahullah mengajari kita untuk tidak taklid, untuk tidak membeo kepada pendapat manusia. Karena pendapat manusia ada kalanya benar, ada kalanya salah. Yang tidak keliru adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik mengatakan, "Kulluna radun wa mardudun illa sahib hadzal qabri." Semua kita ini memiliki hak untuk mengkritik dan dikritik. Semua kita yang di golongan ulama ada hak untuk mengkritik dan dikritik. Yang tidak boleh dikritik adalah penghuni kuburan ini. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ucapannya kita percayai, perintah-perintahnya kita jalankan, larangannya kita jauhi. Seperti ini Imam Malik menanamkan pada diri kaum mukminin pengagungan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan justru sebaliknya. Karena ingin membela pendapat seorang sampai seorang ya menentang hadis Nabi. Contoh. Ada sebagian orang yang mungkin dia gak mudeng, tapi sudah berkomentar. Hadis tentang Nabi Musa memukul malaikat pencabut nyawa. Dipukul sampai matanya keluar. Malakul maut, dipukul oleh Nabi Musa sampai matanya keluar, malaikat ini datang menghadap Allah. Ya Allah, engkau utus saya kepada orang yang dia tidak ingin mati. Sebenarnya Nabi Musa enggak ngerti kalau itu malakul maut. Tahunya ada orang masuk ke rumah ingin berbuat jahat, ingin ngerenggut, gitu kan. Maka Nabi Musa melakukan pembelaan. Nabi Musa enggak ngerti kalau itu malakul maut. Malaikat mencabutnya enggak ngerti. Kemudian untuk yang kedua kali, malaikat itu datang membawa tanda. Tanda kalau dia itu malaikat pencabut nyawa. Wahai Musa, kalau memang kamu ingin betah hidup di dunia ini, silahkan kamu letakkan telapak tanganmu di atas punggung sapi, sebanyak rambut yang ketutupan telapak tangan itu, sebanyak itu kau masih punya kesempatan hidup. Rambut sapi itu kan lembut banget. Jadi kalau orang ya nutupkan telapak tangannya di atas pundak sapi, ya mungkin rambutnya sampai 2.000-3.000 rambut mungkin ada. Ya. Setelah itu dihitung hari, ya sekian ribu hari. Musa pun tahu kalau ini ya bukan manusia ini ya. Kemudian kata Nabi Musa, setelah itu kemana? Setelah itu kamu mati. Maka kata Nabi Musa, fal'ana idhan. Fal'ana idhan. Kalau memang ujung-ujungnya mati, sekarang saja saya dicabut. Yang kedua, Nabi Musa tidak apa? Mungkin ya karena itu ngerti kalau itu yang kedua kali datang ada tanda-tanda kalau itu memang bukan manusia biasa. Kalau tadi yang pertama, ya, ada orang masuk ke rumah, ya, ingin melakukan sesuatu, maka dipukul Nabi Musa. Berhak gak tuan rumah melakukan seperti itu? Berhak. Apapun yang itu diberitakan oleh Nabi sebagai orang yang beriman, percaya. Imam Malik rahimahullah sangat mengagungkan terhadap apa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan bahwa dalam beragama ini kita tidak perlu mengarang. Agama sudah ada contoh. Agama sudah ada ketentuan, yaitu yang datangnya dari Nabi. Ketika beliau menafsirkan ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan agama kalian. Jadi Islam ini telah sempurna. Nah, kalau sempurna ya enggak membutuhkan penambahan, tidak pula membutuhkan pengurangan. Imam Malik mengatakan, Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunil yawma dinah. Apapun ketika ayat itu turun bukan agama, hari ini pun bukan agama. Ketika ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Ketika ayat itu turun, suatu perbuatan bukan dianggap agama, maka sekarang pun bukan agama. Karena agama telah sempurna, agama telah lengkap. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan, orang yang membuat-buat hal yang baru dalam agama, yang tidak ada contohnya dari Nabi, seolah-olah dia ingin mengatakan Rasulullah belum menyampaikan seluruh amanat. Masih ada yang disembunyikan. Masih ada yang disembunyikan. Berarti Rasulullah mengkhianati. Jadi orang yang membuat hal-hal yang baru dalam agama seolah-olah menuduh Nabi khianat. Kata Imam Malik, Man ibtada'a fiddini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam agama ini yang itu bukan dari agama, berarti dia telah menuduh Rasulullah mengkhianati ya tugas. Masyiral muslimin rahimakumullah. Imam Malik seorang yang tegas terhadap orang yang memiliki pemikiran yang nyeleneh, terhadap orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Ketika ada seorang memiliki pemahaman menyimpang, ngajak debat beliau, Imam Malik tidak melayani. Bukan Imam Malik tidak bisa jawab, bukan Imam Malik takut, ya, adu argumen, tidak. Orang yang ngajak debat itu bukan orang yang memang ingin mencari kebenaran. Terlalu capek kita menghadapi orang yang debat dengan orang yang bukan kebenarannya dicari, tapi menang-menangan. Ngadepi orang seperti ini, menang orang kondang. Kita menang, ini ada manfaatnya. Kalau kita kalah, mereka bertepuk tangan. Mau berdiskusi dengan orang yang memang kebenaran itu yang dicari, sehingga mana dalil yang kuat, itu yang kita ikuti, baru. Tapi kalau ada orang ngajak debat, tujuan awalnya itu, ya, bukan ingin mencari kebenaran, menang-menangan. Imam Malik mengatakan, Amma inni ala bayyinati min dini. Adapun saya, kata Imam Malik, saya sudah yakin dengan agama saya. Wa amma anta fasyakin. Adapun anda yang masih ragu dengan agama ini, silakan cari orang yang ragu seperti anda, debat dengan orang yang sama dengan anda. Saya sudah yakin kok dengan agama ini. Kok kamu ngajak debat dengan, ya, kamu yang masih ragu ngajak debat dengan orang yang sudah yakin dengan agamanya. Ketika Imam Malik ditanya oleh seorang pertanyaan yang memang bukan ingin mencari kebenaran. Orang tadi bertanya, wahai Imam Malik, Allah itu tinggi di atas arsy. Kayak apa tingginya Allah? Orang ini bertanya bukan percaya tapi ingin debat. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Kalimat istiwa tinggi itu kata yang artinya kita sudah tahu. Wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwa Allah tinggi di atas arasy-Nya adalah sesuatu yang wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Adapun bertanya tentang ya, bagaimana tingginya Allah di atas arasy ini pertanyaan yang bid'ah. Orang itu pun diusir dari majelis. Kalau ada yang mengatakan, kok diusir dari majelis? Iya. Orang kalau tanyanya itu ingin ngerti yang dia tidak tahu, bagus. Tapi kalau ada orang tanya sengaja untuk mengacaukan pemahaman orang-orang yang dari majelis, orang seperti ini justru menjadi benalu. Orang seperti ini justru malah membuat kacau pemikiran manusia. Orang seperti ini gak perlu duduk di majelis. Karena apa? Dia duduk bukan ingin kebaikan, tapi ingin membuat keonaran. Ya, membuat keonaran. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir atau menjelang akhir, kita akan menyebutkan beberapa ucapan-ucapan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan, innar rajula idza dhahaba yamdahu nafsahu dhahaba baha'uh. Seseorang kalau dia muji-muji dirinya, itu kecemerlangan wajahnya itu akan hilang. Orang kalau senangnya itu muji-muji diri sendiri, itu dia istilah kita enggak punya rai. Enggak punya wajah, orang sudah enggak menganggap dia orang yang bagus. Bukan orang yang baik. Imam Malik rahimahullah menasehati para penimba ilmu. Hendaklah yang namanya penimba ilmu, ilmu itu bisa tercermin dari rasa takut dia kepada Allah. Seperti itu hendaknya orang yang berilmu. Tutur katanya mencerminkan dia orang yang punya ilmu. Perbuatannya mencerminkan dia seorang yang memiliki ilmu. Jangan dia ilmunya banyak, ucapannya tidak beda dengan ya anak jalanan. Jangan hafalannya segudang, sementara perbuatannya nyelkit, ucapannya nyelkit, perbuatannya ya menyakiti orang. Hendaklah seorang yang berilmu tercermin ilmu itu pada ucapan dan perbuatannya. Terlihat ya dia seorang yang takut pada Allah. Lisannya banyak berzikir. Karena dengan banyak berzikir kita terbebas dari ngerasani orang lain. Disebutkan dalam riwayat, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu basah karena zikir kepada Allah. Imam Malik rahimahullah pernah diajak oleh seorang ahli ibadah, pernah dinasehati untuk meninggalkan majelis ilmu, untuk fokus saja ibadah, menjauh dari orang, mengasingkan diri banyak-banyak ibadah. Imam Malik bukan menolak, tapi Imam Malik punya prinsip. Masing-masing orang diberi oleh Allah kemampuan yang beda-beda. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk puasa Senin Kemis, tapi tidak dimudahkan untuk sedekah. Ada orang yang dimudahkan untuk sedekah, tapi dia enggak bisa puasa Senin, Kamis. Ada orang yang dia bisanya, ya, menyampaikan ilmu di majelis, dia tidak terlalu banyak tahajudnya. Masing-masing orang diberi oleh Allah kemampuan yang beda-beda. Dan Imam Malik memandang bahwa menebarkan ilmu jauh lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sifatnya, manfaatnya khusus untuk pelaku. Sekarang, seorang yang belajar ilmu atau mengajarkan ilmu dengan orang yang sholat tahajud, lebih utama mana? Lebih utama orang yang belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. Kenapa? Seorang kalau dia tahajud, manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau seorang dia itu menimba ilmu, manfaatnya untuk dia dan untuk orang lain. Kalau dia sudah berilmu, dia akan sampaikan manfaatnya untuk dia dan untuk orang lain. Sesuatu yang manfaatnya lebih luas, tentu lebih utama daripada yang manfaatnya terbatas. Ini kalau tidak bisa digabungkan. Tapi kalau bisa digabungkan, ya menimba ilmu, ya tahajud, Masya Allah, ini yang diharapkan. Tapi misalnya waktunya mepet, ada dua pilihan, antara tahajud atau nimba ilmu. Pilih yang nimba ilmu. Tapi kalau dua-duanya bisa dilakukan, ya tahajud bisa, nimba ilmu bisa, lakukan dua-duanya lebih afdol, lebih utama. Imam Malik rahimahullah, beliau diberi umur yang panjang, meninggal pada tahun 179 pada umur 89 tahun. Dan banyak dari ahlul hadis umurnya itu panjang-panjang. Sampai-sampai terangkai dalam syair, ahlul hadisi tawilun a'maruhum katsirun arzaquhum. Ahlul hadis, ya, ini dari penelitian yang dari dulu. Ahlul hadis itu umumnya umurnya panjang-panjang, rezekinya banyak. Ahlul hadisi tawilun a'maruhum katsirun arzaquhum. Ahlul hadis umumnya umurnya panjang. Dan panjangnya umur al-hadis sangat maslahat untuk umat. Karena keberadaan para ulama ibarat bintang di gelapnya malam yang akan menunjuki orang yang melakukan pelayaran. Ketika bintang-bintang ini redup, tertutup awan, orang yang melakukan pelayaran pun bingung untuk menentukan arah. Keberadaan ulama di tengah-tengah umat sangat-sangat dibutuhkan. Dengan mereka, kebodohan akan bisa diatasi. Dengan adanya ulama, masyarakat akan terbimbing. Dengan keberadaan ulama, maka masyarakat akan bisa mengambil nur, akan mengambil teladan. Karena para ulama sesungguhnya adalah uswatun hasanah, teladan. Karena mereka para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait secara singkat dari Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengikuti jejaknya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.